Al-Quran dan syafaat-syafaat yang dinafikan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya syafaat ada yang dikenal dengan syafaatul fi dunya, syafaat di dunia. Syafaat di dunia ini ada yang berupa kebaikan, ada juga yang berupa kejelekan. Allah mengatakan may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafaat hasanah, syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka dia menanggung dosa darinya. Ini syafaat dalam masalah dunia. Ada yang merupakan kebaikan, ada yang merupakan kejelekan. Ya. Dan tentunya syafaat dalam masalah dunia ini, kalau berupa kebaikan, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala. Ya. Telah kita sebutkan beberapa contoh-contoh berkaitan dengan syafaat yang baik ini. Ya. Memberikan syafaat kepada orang lain sehingga dia bisa menunaikan hajah kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Nah, memberikan syafaat kepada seseorang sehingga dia bisa belajar ya, di ma'had, pondok pesantren, ataupun di tempat-tempat ilmu yang lainnya. Ada juga syafaat yang jelek. Ya, tentunya ini syafaat pada perkara yang diharamkan. Ini disebut dengan syafa'ah sayyi'ah. Nah, memberikan syafaat kepada seorang untuk melakukan perkara yang diharamkan. Dan telah kita sebutkan juga contohnya diantaranya memberikan syafaat kepada seseorang yang telah ditetapkan suatu hukuman kepadanya dikarenakan kesalahan atau kejahatan yang telah diperbuatnya. Ya, termasuk syafaat yang jelek. Nah, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, dan telah kita jelaskan pembagian ini. Ya, syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek. Ini syafaat yang berkaitan fima bainan nas, di antara manusia. Terus syafaat fi dunia, syafaat di dunia yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek. Ya, sesuai dengan keadaan yang telah kita sebutkan. Nah, ada pun yang dimaksud dalam bab ini, bab syafaat. Ini as-syafa'atu inda Allah Ta'ala. Syafa'at di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau syafa'at di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini akan dijelaskan nanti. Ada syafa'at yang manfiyah, ada syafa'at yang musbatah, ada syafa'at yang dinafikan, ada juga syafa'at yang ditetapkan. Nah, ya. Lalu kita jelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu dan sekarang ini, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa patung-patung, pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, para wali, atau orang-orang soleh, bahkan beribadah kepada malaikat, kepada para nabi. Ketika diingkari perbuatan yang mereka lakukan ini, mereka mengatakan, haulai sufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan orang-orang musyrikin beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Beranggapan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut, mereka akan menjadi pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya yang diibadahi selain Allah itu adalah makhluk. Dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya urusan itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi, alasan yang mereka ungkapkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami menginginkan dari mereka itu supaya memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tatkala ya, kita ingkari perbuatan yang mereka lakukan. Ketika menyembelih untuk wali-wali yang telah meninggal dunia, atau bernadar untuk orang-orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia, memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diingkari, mereka mengatakan dengan ucapan seperti itu, tujuan kami itu hanya mendapatkan syafaat saja. Nah, ya, kenapa dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga kami berharap dengan apa yang kami lakukan ini, mereka memberikan syafaat. Ya. Dan ternyata, perbuatan dan alasan yang mereka lakukan ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya sebagai suatu kesyirikan. Ya. Nah, Allah sebutkan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sebagai kesyirikan. Ya. Sehingga ini, ya, yang beralasan dengan alasan seperti itu, nah, alasan seperti ini alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Dikarenakan Allah yang menyatakan bahwasanya itu adalah suatu kesyirikan. Ya. Bahkan sebab yang lainnya, dikarenakan mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian mereka mengatakan sebagaimana para raja, ketika kami rakyat jelata ini ingin menyampaikan keinginan-keinginan kami, hajat tidak bisa langsung kepada para raja. Akan tetapi harus ada perantara, ya, yang bisa menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada raja tersebut. Kalau langsung, enggak bisa. Kami rakyat jelata. Tidak akan diterima oleh raja tersebut. Jadi harus melalui perantara. Mereka mengatakan begitu juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kami ada keinginan, ada kebutuhan, kalau disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mendengar, tidak akan menerima. Yeah. Apa yang kami inginkan? Kenapa? Dikarenakan kami adalah makhluk yang banyak dosanya. Sehingga supaya keinginan kami tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada pelantara. Pelantara itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali, dan yang semisalnya. Sehingga kalau kami menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami ini, keinginan-keinginan kami kepada para wali yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, maka mereka itu akan menyampaikan keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhat mereka. Tentu anggapan semacam ini anggapan yang sangat batil. Kenapa? Dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan seorang raja. Di antara raja-raja dunia yang mana banyak kekurangannya. Raja yang di dunia ini tidak bisa. Dia memperhatikan seluruh rakyatnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan padanya sesuatu apapun yang di langit dan yang di bumi. Enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha as-sami', Allah itu Maha mendengar. Siapapun di antara makhluknya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarnya. Sehingga kalau berdoa langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah berbeda dengan raja yang ada di bumi ini. Raja yang di bumi dia makhluk. Walaupun dianggap sebagai raja, tapi banyak kekurangannya. Tidak bisa mengawasi seluruh rakyatnya. Tidak bisa melihat seluruh yang dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh mereka itu sangat besar sekali. Nah, melakukan kesyirikan, kemudian juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qala Allah 'azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. La'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran, dengan apa yang diwahyukan kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabbnya di hari kiamat nanti. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Sedangkan tidak ada pada mereka seorang pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. syarah penjelasannya. Al-indhar wal i'lam bi asbabil makhafati wa tahdir minha. Indhar wa anzir. Indhar peringatan, ya. Maknanya ada i'lam bi asbabil makhafa. Ya. Pemberitahuan. Sebab-sebab yang perlu diwaspadai. Dan memperingatkan darinya. Ini ingdar. Ya. Ada ingdar, ada bisyarah. Kalau ingdar kita sebutkan tadi, ya, pemberitahuan terhadap perkara yang dikhawatirkan, ditakutkan, yang harus diwaspadai. Adapun bisyarah, ini i'lam bisyai'in mahbub. Memberitahukan terhadap perkara yang disenangi. Perkara yang dicintai. Ini bisyarah. Ya, kabar gembira. Dan Nabi SAW, beliau adalah basyir wa nadhir. Ya. Beliau adalah orang yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Nah, ini Nabi SAW. Selain beliau memberikan peringatan-peringatan, beliau pun memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan pahala, dengan surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka. Dan juga memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik. Memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Diberikan peringatan dengan neraka. Dan adab-adab yang lainnya. Nah, ini bedanya antara indar dengan bisyarah. Ya. Dan dalam ayat ini Allah katakan wa anzir, berilah peringatan. Qauluhu bihi wa anzir bihi. Berilah peringatan dengannya. Qala Ibnu Abbas bil Qur'an. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dhamir kata ganti pada ayat ini bihi dengannya, yaitu Al-Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa? Alladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Kepada orang-orang yang takut. Akan dikumpulkan kehadapan Rabbnya di hari kiamat nanti. Wahumul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman memiliki sifat khauf. Ya. Takut. Nah. Bagaimana ketika nanti mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa an Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad, laisa kullu khalqihi atibun. Tidak semua makhluknya, nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Innama ataballadina ya'kilun. Akan tetapi Allah memberikan peringatan dalam ayat ini kepada orang-orang yang berakal. Faqala wa angdir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berilah peringatan wahai nabi, wahai rasul. Dikatakan perintah ini pada asalnya minallah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan wahai Nabi dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan ke hadapan Rabb-nya dari kiamat nanti. Ya, ai wa humul mu'minun ashabul qulubil wa'iyah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki hati yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuh syaru al-hasr, maknanya al-jam'u. Ya, dikumpulkan, dihimpun. Ya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, menghimpun semua makhluk-makhluknya dari kiamat nanti. Dari generasi awal sampai generasi akhir di satu tempat. Yeah. Saya sebut dengan padang mahsyar. Nah, tempat di mana seluruh manusia dikumpulkan. Yeah. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan gurla. Manusia dikumpulkan di hari kiamat semuanya dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan telanjang, gurulan dalam keadaan tidak dikhitan. Semuanya dikumpulkan dalam kondisi seperti itu, dari generasi awal sampai generasi akhir di satu tempat semuanya. Yeah. Untuk apa? Untuk memutuskan, ya, memutuskan perkara di antara mereka, ya, untuk memberikan pahala atau balasan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Di mana tempat ini tempat yang mesti dilalui oleh seluruh makhluknya, ya, dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menyatakan wahai Rasul, ya, berilah peringatan kepada orang-orang yang beriman, ya, terhadap keadaan seperti ini dan di tempat seperti itu, bahwasanya mereka akan dikumpulkan semuanya di tempat tersebut. Yeah. Dalam kondisi seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Yeah. Kenapa dalam ayat ini dikhususkan memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman? Dikarenakan mereka lah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Padahal diperintahkan juga untuk menyampaikan, ya, kepada seluruh manusia. Nah, tapi kadang-kadang, ya, diperintahkan untuk mengususkan, menyampaikannya kepada orang-orang yang beriman dengan alasan dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, bermanfaat untuk mereka. Ya. Ketika kaum mukminin diberikan peringatan, maka peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka disampaikan peringatan tujuannya untuk menegakkan hujah kepada mereka. Ya. Kenapa dikatakan kenyataannya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, walaupun diberikan berbagai macam peringatan-peringatan, tetap mereka dalam keadaan kafir. Tapi dengan diberikannya peringatan kepada mereka, telah tegak hujah bagi mereka. Allah katakan, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, tetap mereka tidak beriman. Ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yeah. Tapi dengan diberikannya peringatan tersebut, ini sebagai iqamatul hujjah. Yeah. Ditegakkan hujjah sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka. Yeah. Untuk yeah, beralasan-alasan tatkala mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Tidak akan lagi beralasan belum datang peringatan kepada kami. Kenapa? Dikatakan peringatan telah datang kepada mereka. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Nah, beda halnya ketika peringatan ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Yeah. Maka peringatan itu bermanfaat sekali bagi mereka. Yeah. Membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Ya, ini ketika peringatan itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dalam ayat ini Allah khususkan ya, peringatan tersebut kepada orang-orang yang beriman. Wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan ke hadapan Rabb-nya di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yaitu orang-orang beriman. Nah. Qulu laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak ada pada mereka seorang pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Wala jajaz mawdi'u laisa nusiba alhal. Nah. Ya. Posisi laisa dan ayat ini laisa lahum dinasobkan sebagai hal. Ya. Jadi, laisa lahum dalam keadaan. Ya. Dalam keadaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun atau pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu qol mutakhallina min kulli waliyin wa syafi'. Seakan-akan dia mengatakan ya, dalam keadaan berlepas diri dari setiap penolong dan pemberi syafaat. Wal amil fihi yakhafun. Sedangkan amil ya, yang membuat laisa ini dalam posisi nasab sebagai hal, yaitu yakhafun. Ini kalau kita lihat secara i'rab dalam bahasa Arabnya. Nah, qulu la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay fa ya'maluna fi hadhihi dar amalan, supaya mereka beramal dengan suatu amalan di dunia ini. Yunjihimullahu bihi min adabi yaumil qiyamah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari adab di hari kiamat nanti. Ya, tujuan diberikannya peringatan. Supaya apa? Supaya takwun. Supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan diberikannya peringatan. Nah, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna takwa ini? Ya, supaya hamba-hamba tersebut menjadikan sesuatu yang bisa melindungi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yaitu dengan melakukan amalan-amalan soleh, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan keharaman-keharaman, ya, dan tidak bisa mencegah dari adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti kecuali ketakwaan. Nah, Allah katakan laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi. Ya. Sedangkan itu dalam keadaan tidak ada pada mereka seorang penolong, pelindung dan seorang pemberi syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrikin, ya, yang mereka menjadikan syufa'a para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, ya, bahwasanya di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi. Tidak ada seorang penolong pun dan pemberi syafaat pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga batil apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, ketika mereka menganggap bahwasanya para wali yang mereka ibadahi itu, ya, bisa memberikan syafaat untuk mereka di hari kiamat nanti. Nah, qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ada surah Az-Zumar ayat 44. Wa qulu qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah syafa'at semuanya. Ya. Syafa'at semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintalah syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah minta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah yang memilikinya, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syafaat? Nah. Ya. Yeah. Bahkan yang bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti baik para nabi, para malaikat, ya, yeah, atau orang-orang saleh, semuanya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nah, tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan Allah yang memiliki syafaat-syafaat tersebut, maka mintalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan kita jelaskan macam-macam syafaat insyaallah, ya, yeah, dan syarat-syarat syafaat tersebut diterima. Nah, ada syafaat nanti yang khusus bagi Nabi SAW, ada syafaat yang umum. Ya. Dan juga syarat-syarat syafaat ini penting. Nah, jadi kalau kita menginginkan syafaat di hari kiamat nanti, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan akan kita sebutkan, ya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi menyimpang dalam bab syafaat ini. Soal kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.